Mitra bisnis, ratusan sopir truk Minggu malam kemarin mengamuk di Pelabuhan Merak dan membabi buta merusak fasilitas pelabuhan karena frustasi sudah antri 2 hari, tapi tiba-tiba melihat truk yang baru datang bisa langsung masuk ke pelabuhan melalui jalur khusus. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Ya, kalau pengusaha kan sudah terus-menerus meneriak dan memberi segala keputusan pemerintah tidak pernah jalan dalam hal infrastruktur pelebaran. Di satu sisi, aparat di setempat kan, terutama di kegubernuran, kan tidak pernah ada ketegasan yang mana boleh, yang mana enggak. Jadi akhirnya kan terjadilah prosesi yang mana dipilih masuk, mana yang tidak. Ini kan semua keputusan daerah yang tidak menjalankan apa yang sesuai dengan aturan. Nah, kalau sistem pengontrolannya itu enggak berjalan dengan baik, kita sebagai pengusaha kan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sekarang kan keputusan pemerintah semuanya selalu pending-pending, menunggu instruksi, menunggu pelaksanaan, menunggu, semua menunggu. Itu yang jadi pangkal masalah. Kita yang dirugikan terus kan sebagai pengusaha. Ya kan sekarang akhirnya siapa yang bayar, siapa yang lewat. Bagi truk yang tidak memegang duit, yang nggak ada pegangan ongkos tambahan, ya terpaksa ngantri. Akhirnya kan diperdagangkan kan. Jadi di Indonesia ini kan sekarang sesuatu yang tidak bisa dibuat, yang penting bisa dibayar kan berjalan. Nah ini yang menjadi masalah bahwa di mana peraturan, di mana prioritas. Pengusaha kan selalu cuma bisa mengalokasikan biaya untuk memperlancar. Tapi kalau sebuah peraturan tidak pernah diperbaiki dan tidak ada ketegasan, itu kan akan menjadi efek bagi orang yang melakukannya. Seperti supir kan itu, atau truk, itu kan termasuk pihak ketiga daripada kita. Karena kita kan kebanyakan truk-truk itu kan ada yang pengangkutan. Nah, bagi pengangkutan yang biayanya terbatas ya tidak akan melakukan apa-apa, harus ngantri. Bagi kalau yang mau bayar ya jalan. Ini harus ditertibkan dalam peraturan dan sebuah ketegasan lah. Pengusaha kan cuma keluarin biaya aja. Itu satu. Kedua, monopoli kapal penyeberangan juga harus dipikirkan. Karena itu kan menjadi alternatif di mana orang-orang yang akan invest supaya secara bisnis bisa berjalan kan. Toh kapalnya kan tidak tambah-tambah. Jadi di samping ada peraturan yang terbaru yang mengikat, investasi juga harus jalan dalam arti kata penambahan kapal penyeberang dan tidak melakukan hal-hal yang di luar peraturan lah. Itu kan sebetulnya infrastruktur kapal kan bisa diswastanisasikan dikala pemerintah mempunyai peraturan yang jelas dan tegas yang bisa menguntungkan, saya pikir pengusaha kan invest untuk nyebrang. Prosesnya kan di penyeberangan. Nah, pelebaran pelabuhan kan juga mestinya disubkan bisa. Tapi ini semua kan pemerintah pegang sendiri, tapi pemerintah yang tidak menjalankan ya sama aja bohong. Kita menunggu kan akhirnya. Demikian Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Ahmad Wijaya. Saya Wendy Lim.